aja. Malam-malam pukul 8 kurang api kehidupan. Aku lagi sedih dipecat dari pekerjaan. Gak ada tenaga, perut mulai keroncongan. Karena dari siang aku masih belum makan. Aku bingung sekarang udah gak punya penghasilan. Gara-gara covid hidupku jadi kekurangan. Rumah jadi kosong karena barangku gadaikan. Bisa-bisa kalau gini aku mati perlahan. Aku jadi malu karena ngutang sana sini. Padahal dulu ku semangat kerja tiap hari. Bansos pemerintah tak kunjung ada di sini. Ternyata bantuanku dimaling Juliari. Covid di Indonesia jadi ladang korupsi. Gak mikir rakyat kecil pada bingung cari nasi. PPKM diperpanjang tapi tanpa solusi. Warga di rumah nganggur sama aja bisa mati. Rakyat pada nangis, koruptor pada meringis. Dompet rakyat menipis, mobil koruptor berbaris. Pas pemilu manis, pas menjabat malah sadis. Gue ardra sosis, jujur aja ikut miris.